السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، para hadirin saudaraku kaum muslimin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tepatnya dalam bab At-Tafakkur fi 'Azimi Makhluqatillahi taala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab yang cukup panjang yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita semuanya, kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa merupakan sebuah kewajiban dan merupakan ciri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah senantiasa bertafakkur, wattadabbur, memikirkan dan mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, baik ayat asy-syar'iyyah yaitu Al-Quran wa Sunnah, ataukah ayat al-kauniyah berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena pada penciptaan makhluk-makhluk tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala, ada tanda-tanda maha kuasanya Allah, maha sempurnanya Allah, maha berkehendak Allah Jalla wa'ala di dalam melakukan apa saja. Maka bertafakur, memikirkan, merenungi, dan berupaya mengambil pelajaran-pelajaran dari ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhlukatullah, makhluk-makhluk Allah, adalah suatu yang sangat dituntut dari setiap hamba. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat yang telah kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri dari kaum mukminin yang Allah sebutkan mereka adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, orang-orang yang bisa memanfaatkan akal dan pikiran yang Allah berikan kepadanya. Karena dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sekian ayat menyebutkan perintah atau ingin mengingatkan hamba-hambanya tentang pentingnya bertafakur, mengambil pelajaran, dan seterusnya, Allah menyatakan fa'tabiru ya ulil absar atau fa'tabiru ya ulil albab, yang dimaksud dengan ulil albab adalah ashabul uqul as-salimah, orang-orang yang memiliki akal yang selamat, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Bukan yang dimaksud dengan ashabul uqul, ulul albab, karena albab itu dari lub. Lub maknanya adalah inti dari sesuatu. Artinya, barakallahu fikum, akal ini merupakan inti kelebihan, kesempurnaan dari manusia. Bagaimana seorang manusia tidak memiliki akal? Dia menjadi hina rendah, tidak memiliki na'am kehormatan, tidak dihormati, rendah. Maka ketika Allah menyatakan ulul albab, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, maksudnya adalah, yang dimaksud dengan al-aql di sini adalah al-aql as-sahih as-salim, akal yang benar, akal yang selamat, yang bisa menerima kebenaran, bisa memahami ayat-ayat Allah. Bukan yang dimaksud dengan akal adalah kecerdasan. Bukan yang dimaksud dengan akal adalah kecerdasan. Dan bukanlah orang-orang yang cerdas itu adalah ulul albab. Bukan. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ulul albab. Karena tidak sedikit kita mendapati orang-orang yang cerdas, yang pandai, yang jenius, namun di dalam urusan agama, terkait dengan kebenaran, terkait dengan kewajiban-kewajiban dia di dalam berakidah, beriman, dia sama sekali tidak mengerti tentangnya. Dia tidak mengerti tentang apa itu iman, apa itu cakupan-cakupan dari keimanan. Beriman kepada Allah meliputi apa saja poin-poinnya. Beriman kepada hari akhir meliputi apa saja. Dalam keadaan dia seorang yang cerdas, orang yang pandai dari sisi dunianya. Ini tidak dikatakan sebagai ulul albab. Ulul albab adalah al-mu'minun, al-fuqaha, ahlul ilm, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki fikih, pemahaman yang mendalam terkait dengan agama. Barakallahu fikum. Maka Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang cerdas, ulul albab, yang memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang cocok dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, adalah mereka orang-orang yang senantiasa mempelajari dan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Kemudian dari situlah mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, artinya dalam setiap kondisi dan keadaannya dia senantiasa ingat kepada Allah Jalla fi'ulah, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Dia senantiasa berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi dan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang juga diperintahkan untuk, ya, seorang hamba diperintahkan untuk memikirkannya, mempelajarinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah berpikir, maka dia menyatakan, ya Allah Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama, semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Dan telah kita sebutkan bahwa ayat ini, yakni beberapa ayat dalam surat Ali Imran, pada akhir-akhir dari surat Ali Imran, adalah ayat yang senantiasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun di waktu malam untuk menunaikan salat tahajud. Maka beliau senantiasa membaca ayat-ayat ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan menyebutkan beberapa ayat di dalam bab ini. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudzakkir. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau memperhatikan dengan mempelajarinya, dengan bertafakkur padanya, tentang penciptaan ibil? Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Tidakkah mereka mau bertafakkur tentang penciptaan al-ibil, penciptaan unta yang padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda maha kuasanya Allah Jalla fi'ula disebutkan oleh para ulama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan unta dalam kondisi fisik yang kuat, unta yang besar, kuat, mampu membawa barang-barang yang banyak, membawa mata, ya, barang-barang yang banyak di atas punggungnya dalam keadaan kuat dan melakukan perjalanan yang panjang di padang pasir yang sangat panas, kuat, berbiasa. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan binatang ini yaitu unta, Allah jadikan sebagai hewan yang jinak dan hewan yang patuh, tunduk kepada manusia, kepada pemiliknya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hatta kana sabi yaquduha ila ma yurid, hingga anak-anak kecil bisa menuntun dan menggiring unta tersebut yang besar, kuat, namun bisa digiring oleh as-sighar, anak-anak kecil. Barakallahu fikum. Ini salah satu tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan juga tidakkah mereka memperhatikan, mengkaji, mempelajari bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan langit. Allah tinggikan, yang mana Allah tinggikan tanpa tiang, dan Allah jadikan langit itu sebagai saqafan mahfuzha, wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfuzha, kami jadikan langit itu sebagai atap yang kokoh, yang terjaga, yang kuat, tidak jatuh, ya, tidak roboh dan tidak jatuh ke bawah. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allahul ladhi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawunaha, dalam surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat dengan mata kepala kalian bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Langit yang sangat luas, sangat besar dan luas, tidak ada tiangnya. Bagaimana bisa? Barakallahu fiik. Dan sudah kita sebutkan bagaimana di atas langit tersebut ada benda-benda langit. Ini kita jelaskan pada tafsir Al-Qur'anil Karim. Di hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, kemudian padanya benda-benda langit yang begitu besar, benda antariksa. Ya. Yang besar, planet-planet dan yang lainnya yang ada di langit tersebut. Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala adalah satu-satunya Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidaklah mereka memperhatikan bagaimana gunung-gunung tersebut nusibat, ditancapkan dengan kokohnya di atas muka bumi ini, dengan kokoh, dengan gagah gunung-gunung tersebut. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga bumi bagaimana dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahallahu sathan, Allah jadikan sebagai satah, sebagai na'am lantai yang rata, ya barakallahu fikum, dan luas, panjang dan lebar. Ini semuanya tidak lain menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha kuat, yang maha perkasa dan maha sempurna di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat-ayat ini dalam surat Al-Ghashiyah memerintahkan hamba-hambanya untuk memperhatikan, memikirkan, mempelajari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya at-tafakkur yang akan melahirkan sikap at-tazkir, melahirkan sikap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur wa tadabbur wa an-nazar, sikap memikirkan, melihat, mempelajari. Tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang lahir, yang muncul setelah itu adalah sikap tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita melihat berapa, kita dapati banyak orang-orang yang melakukan penelitian-penelitian. Iya, ada yang meneliti lautan, ada yang meneliti tentang barakallahu fikum lapisan-lapisan bumi, ya. Ada yang meneliti tentang antariksa, tentang bumi, tentang bulan, tentang bintang, dan seterusnya. Ada orang-orang yang meneliti, bahkan tidak sedikit dari kalangan orang-orang kafir. Tapi apa tujuan mereka? Apa barakallahu fikum natijah, hasil dari penelitian mereka? Apakah kemudian dengan itu mereka beriman kepada Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariatnya? Kalau ada, mungkin sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka melakukan penelitian-penelitian tersebut tidak lain untuk mencari popularitas, agar dia dikenal bahwasanya si fulan ini adalah penemu ini, si fulan yang pertama kali mempelajari tentang ini, si fulan yang pertama kali menemukan ya rumus ini, tentang permasalahan ini, tentang al-muhim. Itu yang mereka kejar, yang mereka cari. Sehingga upaya mereka tidaklah membuat mereka menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin membuat mereka kufur kepada Allah Jalla wa'ala, karena merasa bahwasanya dirinya ya mampu untuk mengkaji dan mempelajari itu. Takjub dengan akalnya, takjub dengan kemampuan daya fikirnya. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga yang dimaksud dengan at-tafakkur wa tadabbur wa nazar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tafakkur yang akan melahirkan apa? Sikap ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur yang dengannya seorang akan mengingat Allah, selalu ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, kondisi, dia ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang berikutnya. Qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi kemudian memperhatikan, melihat apa saja yang ada di muka bumi ini? Mereka bisa melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka ragam dengan bentuknya, ciri khasnya, ya, jenis-jenisnya, bagaimana hewan-hewan yang ada, bagaimana air, sungai dan seterusnya. Ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa, ciptaan Allah yang ada padanya, tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala. Maka Allah menyatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini kemudian mau melihat, berpikir, mempelajari. Hakadah. Qala wa min al ahadith al-hadithus sabiq, dan di antara hadis-hadis yang terkait dengan himbauan hasungan untuk bertafakkur adalah al-hadis yang telah lalu penyebutannya. Hadis ini sudah kita bahas, yaitu hadis yang sahih di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kayyis, seorang yang pandai, seorang yang cerdas, adalah orang yang dana nafsahu, yang menata dirinya, jiwanya senantiasa ditata, di perbaiki, dibenahi jiwanya. Barakallahu fikum. Jiwa ini meliputi barakallahu fikum zahirnya dan batinnya. Namun penyebutan jiwa lebih condong kepada batin. Kata an-nafs itu lebih condong kepada al-batin, namun juga meliputi zahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Hari di mana setiap jiwa, maksudnya setiap orang, zahirnya, badannya dan juga ruhnya, akan mendapati apa yang dia amalkan dari kebaikan, akan mendapati amalnya, baik kebaikan yang akan ditampakkan, dihadirkan di hadapan dia, ataukah juga amal-amal kejelekan. Maka seorang yang cerdas, dia senantiasa memperhatikan keadaan jiwanya, baik terkait dengan zahirnya, terlebih terkait dengan batinnya. Terkait dengan zahirnya, yaitu terkait dengan amaliyah dia, amal jawarih, amal anggota badan. Dia senantiasa melihat, mempelajari, menatanya, membenahinya, ya, dan seterusnya. Ya, itu kita sebutkan bagaimana seorang dihimbau, di naam, tuntut untuk senantiasa memperhatikan, membenahi, menata ibadahnya. Selain naam dirinya, dia juga harus memperhatikan amalnya. Amalnya harus diperbaiki, dikontrol, dipantau, dievaluasi amalan-amalan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu diantaranya adalah amalan sholat. Ketika dia telah menunaikan sholat, dia melihat sholatnya, bagaimana sholatnya, apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sholat yang dia lakukan adalah sholat yang naam, yang akan mendatangkan pahala yang besar, yang dengannya dia akan meraih pahala. Apakah sholat tersebut sholat yang bisa mengantarkan dia, membawa dia untuk mendapatkan manfaat dan hikmah serta faidah-faidah dari sholat, sebagaimana Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wasta'inu bis sabri was salah. Apakah sholat tersebut telah mendorong dia untuk senantiasa meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dengan as-salat tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan sebuah permasalahan, problem yang berat, yang sulit, ya, problem yang belum diketahui solusinya, maka beliau langsung menunaikan sholat dua rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-makhraj, jalan keluar. Fahakada, seorang yang cerdas, seorang mukmin yang pandai adalah orang yang senantiasa menata dirinya, memperhatikan, bertafakur tentang dirinya, tentang amaliyahnya, dan yang lebih penting untuk diperhatikan dan kita memikirkannya adalah terkait dengan al-batin, terkait dengan jiwa kita ini, terkait dengan kalbu kita. Ini harus mendapatkan perhatian yang lebih di dalam mengontrol, memperhatikan, mempelajari jiwa kita. Bagaimana caranya? Sudah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim, sudah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dirinci, dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama bagaimana seorang menata jiwanya, memperbaiki atau menata hatinya, memperbaiki hatinya. Karena hati kedudukannya seperti jasad. Hati posisinya, kedudukannya seperti badan ini, jasad ini. Ya. Hati ketika tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak dijaga kesehatannya, kebaikannya, maka hati itu menjadi hati yang sakit dan rusak hati tersebut. Namun jika hati itu dijaga dengan baik, senantiasa diberikan naam, hal-hal yang akan menguatkan hati tersebut, hati tersebut dikuatkan dengan barakallahu fikum amal saleh, dengan iman, maka hati tersebut menjadi hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, ya, hati yang senantiasa ingat kepada Allah jalla wa ala. Fal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut, dan dia beramal untuk akhiratnya, amila lima ba'da al maut, yaitu untuk akhiratnya. Itu seorang yang cerdas. Ya, seorang yang cerdas adalah dia menata jiwanya, menata amalannya, senantiasa naam memperhatikan, mempelajari, mengoreksi, membenahi hakata. Dan dia beramal, terus melakukan amalan untuk akhiratnya. Karena dia sadar bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, dunia yang fana, dunia yang sementara ini akan dia tinggalkan, sehingga dia beramal untuk akhiratnya, untuk naam kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kekal. Ini seorang yang cerdas. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Sementara seorang yang lemah, al ajiz itu merupakan lawan dari al kayyis, seorang yang bodoh, yang lemah. Ajiz. Barakallahu fikum. Man ittaba'a nafsahu hawaha adalah orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan senantiasa berangan-angan, berkhayal dengan sekian khayalan. Ya. Tamanni 'ala Allah, dia berangan-angan tentang Allah, tentang apa yang Allah siapkan, Allah janjikan. Hanya khayalan saja. Al-khayal, khayalan sebagaimana disebutkan oleh para ulama mirip dengan ar-raja, hanya ada satu perbedaan yang sangat mendasar antara ar-raja dengan al-khayal atau at-tamanni. Khayal itu sama dengan tamanni, ya, berkhayal, berangan-angan, itu semakna. Dua-duanya sama-sama memiliki makna harapan, ya. Ar-raja itu harapan. Demikian pula at-tamanni ada harapan. Ya, ada harapan sama. Hanya saja perbedaannya, kalau raja itu adalah harapan yang disertai dengan upaya yang nyata yaitu berupa amal, sementara at-tamanni adalah angan-angan, harapan yang tidak disertai dengan amalan. Ya. Dia berharap, berharap masuk surga, berharap selamat nanti, berharap ya mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, dia berharap mendapatkan anak yang saleh, salehah. Berharap, tapi dia tidak berbuat. Dia hanya diam saja. Dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Justru sebaliknya dia melanggar perintah-perintah Allah, dia melanggar larangan-larangan Allah. Dia berpaling dari bimbingan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang seperti ini adalah khayalan. Yang mana penyair menyatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang penyair, dia menyatakan engkau mengharapkan, ya, engkau mengharapkan keselamatan. Walam tasluk masalikah, namun engkau tidak menempuh jalan keselamatan tersebut. Engkau tidak menempuh jalan keselamatan, tidak melakukan sebab-sebab yang akan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang membinasakan kamu di dunia dan di akhirat. Kamu mengharapkan keselamatan namun tidak menempuh dan melakukan sebab-sebab as-salamah. Kemudian dia menyatakan inna safinata la tajri alal yabas, sungguh perahu atau kapal itu tidak akan berlayar di atas tanah yang kering. Ya, namanya kapal mesti di atas air. Berlayar di atas air. Di atas lautan. Tidak ada kapal di atas naam tanah yang kering. Kecuali kapal-kapalan. Ya. Mainan. Barakallahu fikum. Maka ini sebuah ibarat tentang kewajiban mengikuti atau melakukan upaya dan sebab-sebab yang akan mewujudkan keinginan kita atau harapan kita, ya. Dan inilah mahmud, suatu yang terpuji, yaitu raja yang terpuji termasuk ibadah. Raja yang dipuji oleh Allah termasuk bagian dari ibadah, berharap yang disertai dengan upaya al-amal, melakukan asbab, sebab-sebab yang bisa mewujudkan harapan orang tersebut. Adapun at-tamanni sebaliknya, hanya berharap saja tanpa upaya. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ajiz, ya, senantiasa berangan-angan dan selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, ini dua hal yang memang cocok, selaras, ya, klop. Seringnya kita dapati yang seperti ini, ya, dia berkhayal, ya, nah, berkhayal nanti saya akan masuk surga, ya, saya akan dinikahkan dengan bidadari, saya akan makan ini, ya, tidur di atas kasur yang empuk, tapi dia tidak mau beramal. Nah, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya dia menyambut panggilan Allah, seruan Allah yang dikumandangkan oleh sang muadzin untuk dia datang, ya, datang ke masjid, meraih kemenangan, meraih kesuksesan, keberuntungan. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, demikian ucapan muadzin, seruan muadzin, hayya, datanglah, kemarilah untuk menyambut al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Demikian panggilan adzan itu panggilan dari Allah Jalla wa'ala. Namun hawa nafsunya lebih mendominasi dia, ya, hawa nafsu, ah, ini sekarang harus jalan-jalan, ini waktunya, nah, sholat nanti, jalan-jalan dulu, ya, malam minggu, ya, kapan lagi, ini waktu untuk santai, refreshing, sholatnya ditinggalkan. Nah, Allahul musta'an. Nah, maka ini hawa nafsu, bermacam-macam hawa nafsu itu, ya, hawa nafsu itu macam-macam, maka hendaknya kita berhati-hati dari al-hawa. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan para nabinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, berhati-hati dari al-hawa. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil adl wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, sebagai penguasa. Karena Nabi Daud, selain beliau adalah seorang nabi, juga dijadikan sebagai raja, seorang raja yang mendapatkan, memiliki kekuasaan. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard, maka hendaklah engkau berhukum dengan adil, dengan hak, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Demikian Allah menasihati nabinya, manusia pilihan Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan, jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, jalan yang lurus. Pasti dia akan menyesatkan kamu. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa doanya juga berlindung dari al-ahwa, ya, dari ahwa, dari hawa. Mudillatul ahwa, dari hawa nafsu yang menyesatkan. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga hadis, satu hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya, dan kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab yang baru, ya, bab yang baru, bab yang ke-10 insyaallah taala dalam pertemuan yang akan datang. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.